ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kembali kita membahas kitab Fadlul Islam pada bab wujubud dukhul fil islami kullih wa tarki ma siwah, kewajiban untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan yang selainnya. Di mana pada kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan ayat pada surat Al-An'am ayat yang ke-159 yang di dalamnya terdapat celaan kepada orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka. Di mana ketika terjadi perpecahan dalam agama, ini tidak lain dikarenakan ada sebagian dari manusia yang tidak berpegang dengan pedoman dalam agama mereka, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salaf. Inilah yang kemudian membawa kepada perpecahan. Yang apabila ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertikaian, diselesaikan dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu tidak akan terjadi perpecahan tersebut. Namun, ketika manusia enggan untuk kembali kepada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Oke, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan selanjutnya pun masih dibahas mengenai perpecahan di dalam beragama, yang tidak lain dikarenakan hubungannya dengan ayat ini, atau dihubungannya dengan bab ini, dikarenakan berpecah belahnya manusia, berpecah belahnya umat Islam, dan juga umat-umat yang sebelum umat Islam, tidak lain dikarenakan mereka meninggalkan sebagian dari agama, dan kemudian lebih berpegang kepada kebid'ahan yang bukan merupakan bagian dari agama. Pertentangan dengan apa yang disebutkan pada judul dari bab ini. Wujubud dukhul fil islami kullih. Wajib untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Wa tarki ma siwah. Dan meninggalkan yang selainnya. Seorang yang masih berpegang kepada kebid'ahan, ini belum meninggalkan yang selain Islam. Karena kebid'ahan bukan bagian dari Islam. Sehingga pada akhirnya ketika mereka tidak meninggalkan yang selain Islam dengan berpegang dengan kebid'ahan tersebut, terjadilah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum yang sebelum umat Islam ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, qala rahimahullah wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang firman Allah taala, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah-wajah menjadi putih, yaitu berseri. Wa taswaddu wujuh, dan wajah-wajah yang lainnya menjadi hitam. Qala tabyaddu wujuh ahli sunnah wal ikhtilaf. Ini perkataan Ibnu Abbas bahwasannya wajah-wajah ahli sunnah wal ikhtilaf, al-ikhtilaf yaitu persatuan, ya, akan menjadi putih, ya, pada hari kiamat nanti sebagai balasan di mana mereka berpegang teguh dengan agama mereka sehingga mereka bersatu, ya, wajah-wajah mereka menjadi putih, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan diputihkan wajah mereka nanti pada hari kiamat. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abbas, wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah wal ikhtilaf, dan wajah-wajah ahli al-bid'ah wal ikhtilaf, al-ikhtilaf yaitu perselisihan, ya, orang-orang yang lebih senang berpegang kepada kebid'ahan sehingga dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang, ya, dipegang oleh mereka, ya, umat Islam berselisih satu sama lainnya. Berselisih antara ahlul bidah, di antara mereka juga antara ahlul bidah dan ahlul sunnah berselisih. Dikarenakan adanya kebidahan-kebidahan, ya, yang ada di tengah umat Islam. Maka wajah-wajah mereka taswaddu, menghitam nanti pada hari kiamat. Juga sebagai balasan, ya, atas perbuatan mereka tidak mau berpegang teguh dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap berpegang teguh atau tetap berpegang dengan kebidahan-kebidahan mereka, ya, menyelisihi syariat Islam yang lurus, menyelisihi syariat Islam yang benar, ya, sehingga dengan perbuatan mereka tersebut pada hari kiamat mereka mendapatkan balasan sebagaimana yang disebutkan, wajah mereka menjadi hitam sebagai bentuk penghinaan kepada mereka nanti pada hari kiamat. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya berkata, hafizahullah, hadhihi al-ayatu ba'da qawlihi taala. Ayat ini, ayat yang disebutkan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam, ini setelah firman Allah Ta'ala. Jadi akan disebutkan ayat-ayat sebelumnya, ya, yang memang sebetulnya masih berhubungan dengan ayat tersebut, yang apabila kita mau melihat ayat-ayat tersebut secara keseluruhan, kita akan mendapat faedah yang lebih luas. Ya. Maka disebutkan ayat-ayat yang sebelumnya, qala ya ayyuhalladzina amanu, إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Wahai orang-orang yang beriman, kalau saja kalian mentaati kelompok dari orang-orang ahlul kitab, ya, sekelompok dari orang-orang ahlul kitab, mentaati mereka, ya, niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke dalam kekufuran setelah keimanan kalian. Ya. Sebagai tahrir, jangan sampai kita menaati pendapat-pendapatnya ahlul kitab, lebih baik begini, lebih baik begitu, ya, dalam beragama. Pada akhirnya, ya, ketika mengikuti apa yang mereka katakan, apa yang mereka bimbingkan, akan membawa seseorang kepada kekufuran. Ini yang mereka inginkan, mengembalikan kaum muslimin yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah kepada Islam, mereka ingin mengeluarkan kaum muslimin dari Islam tersebut kembali kepada agama kekufuran. Dikarenakan mereka hasad kepada kaum muslimin yang mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan Islam. Dan kenikmatan diturunkannya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW yang di tengah-tengah umat Islam, bukan di tengah kaum mereka, orang Yahudi ataupun Nasrani. Ya, diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, ya, bukan di tengah-tengah mereka. Ini menjadikan mereka hasad kepada kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan bagaimana bisa kalian menjadi kufur, ya, dengan mengikuti orang-orang ahlul kitab tadi? Bagaimana itu bisa terjadi sedangkan kalian membaca ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada rasulnya? Yaitu ini suatu yang mengherankan apabila betul-betul terjadi. Ya. Kalian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kalian, yaitu di tengah-tengah para sahabat ketika itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kalian kembali, ya, berbalik dari agama yang benar kepada agama kufuran? Ini sungguh mengherankan, ya. Namun bisa saja terjadi, ya. Ketika mereka melanggar apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ya. Kita mengikuti para ahlul kitab, ya, dalam bimbingan-bimbingan mereka dan perkataan-perkataan mereka, ya. Maka bisa jadi itu akan, ya, terjadi kepada sebagian orang. Ya. Namun apabila itu terjadi, maka itu sungguh sangat mengherankan. Kalian telah membaca Al-Quran, ya, di tengah-tengah kalian ada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa itu terjadi, ya, keluar dan kufur dari keislaman? Qala wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, beragama Islam. Itu jaga agama kalian. Jangan sampai kalian terseret, ya, keluar dari agama Islam ini dikarenakan mengikuti ahlul kitab sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Jaga agama kalian, kenikmatan yang besar, ya, hendaknya kalian jaga sampai kematian kalian, ya. Jangan sampai kenikmatan tersebut sirna sehingga kalian tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat, yaitu kenikmatan al-jannah. Dalam keadaan kalian sudah mendapatkan hidayah ketika di dunia, jangan sampai kalian tukar agama Islam yang merupakan kenikmatan yang besar tersebut dengan kehidupan duniawi, ya. Kemudian kalian tinggalkan agama kalian, ya, masuk ke dalam agama kekufuran. Qala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, kalian seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Ini yang disebutkan tadi surat Ali Imran ayat yang ke-100 dan sampai 103. Kalau ayat yang akan yang disebutkan oleh al-muallif yaitu Ali Imran ayat 106. Ini masih beberapa ayat sebelumnya, 100 sampai 103. Ya. Dijelaskan sedikit oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, "Tsumma qala," kemudian Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an," dan hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah. Qala hablullah, tali Allah, huwa al-Qur'an wal Islam war Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Islam dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa tafsiran dari hablullah, ya. yang semuanya tidak saling bertentangan, ya, namun semuanya saling berkaitan, ya, Al-Quran dan Al-Islam dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah dari Allah, ya, yang kemudian barang siapa yang berpegang kepadanya, ya tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qala wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini lanjutan dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Artinya ketika kaum muslimin mau berpegang dengan tali Allah secara keseluruhan, pasti mereka tidak berpecah belah. Ya. Ketika terjadi perpecahan, berarti tidak lain dikarenakan ada yang tidak berpegang dengan tali Allah. Ya. Tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak berpegang dengan Islam secara kafah, tidak berpegang dengan apa yang dibimbing oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hasilnya apa? Terjadi perpecahan. Ya. Maka dua kalimat ini saling berhubungan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, pegang teguhlah tali Allah kalian semua. Ya. Dan apabila kalian tidak mau berpegang teguh dengan tali Allah, akan terjadi perpecahan. Ya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Itu pegang teguh tali Allah, dan jangan kalian berpecah belah karena tidak mau berpegang dengan tali Allah. Qala wa la tafarraqu ila jama'atin wa ahzabin naha 'an at-tafarruq, dan jangan kalian berpecah belah kepada jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok, partai-partai. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang dari perpecahan. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dahulu kalian saling bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persatukan hati-hati kalian. Maka dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalian jadi saling bersaudara. Jadi kaum muslimin, dan di mana kaum muslimin saling bersaudara satu sama lainnya. Yang awalnya apa? Yang awalnya berpecah belah, saling berperang satu sama lainnya, bermusuh-musuhan, ya. Dengan Islam mereka semua menjadi saudara. Ya, berada di dalam satu naungan, yaitu naungan agama Islam, ya, menjadi satu, yaitu menjadi satu kaum muslimin. Qala wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dahulu kalian berada di pinggir jurang api neraka, ya, dikarenakan kalian dulu berada dalam kejahilan dan kesyirikan, ya, dan kekufuran. Fa anqadhakum minha, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kalian selamatkan kalian darinya. Ya. Yang apabila tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan jahiliyah, mati dalam keadaan kafir, maka tentu saja mereka akan masuk ke dalam neraka. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian ayat selanjutnya, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian suatu golongan yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Perintah untuk berdakwah serta memerintahkan kepada perkara kebaikan, perkara ma'ruf, dan melarang dari perkara kemungkaran. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Qala naha 'anit tafarraq fi awal al-ayat. Ini penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang dari perpecahan pada ayat yang pertama. Tsumma qala, maka Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Larangan dari tafarruq. Kemudian pada ayat ini diulangi lagi, ya, namun dalam bentuk, ya, yang lainnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah. Ya. Apa yang terkandung dalam ayat ini? Qala thumma naha 'anit tashabbuh bil umamis sabiqati alladzina tafarraqu fi dinihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menyerupai umat-umat yang terdahulu yang mereka berpecah belah dalam agama mereka. Ya. Dilarang, jangan sampai kita bertasyabuh dengan mereka, mengikuti jejak mereka, berpecah belah dalam agama, ya, saling memusuhi satu sama yang lainnya, ya, dikarenakan perselisihan dalam perkara agama. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti pada hadis yang selanjutnya kita akan mengetahui bahwasanya ternyata sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu terjadi. Ya. Jadi perpecahan itu secara perintah syar'i itu terlarang. Dilarang, haram, tidak boleh berpecah belah dalam agama. Ya. Ini secara takdir Allah yang syar'i, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Namun secara takdir Allah Subhanahu wa taala yang kauni, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di semesta alam, ternyata hal tersebut memang adalah sesuatu yang mau tidak mau akan terjadi pula pada umat Islam. Betul-betul mereka akan bertasyabuh dengan umat sebelum umat Islam sehingga mereka berpecah belah. Umat yang terdahulu berpecah belah, ya, kaum muslimin dilarang untuk berpecah belah. Namun sudah menjadi ketetapan Allah, ya, bahwasanya kaum muslimin akan berpecah belah, bertasyabuh, menyerupai, ya, umat-umat yang terdahulu. Sebabnya pun sama, yaitu apa? Mereka tidak mau berpegang teguh dengan hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berpecah belah. Qala fa qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini melarang dari apa? Tasyabbuh dengan umat-umat yang terdahulu yang berpecah belah. Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan mereka berselisih setelah datang kepada mereka bayyinat, bukti-bukti yang nyata, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda nabi-nabi mereka. Sudah terang permasalahan agama ini masih berpecah belah. Artinya apa? Artinya ini rasul yang tercela. Mereka memiliki pedoman, mereka memiliki rujukan yang seharusnya ketika ada perselisihan dengan kembali kepada bayyinat tadi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tadi selesai seharusnya. Ya. Itu yang terjadi seharusnya. Namun sungguh mengherankan ketika sudah datang bayyinat tadi tetap mereka berpecah belah. Sungguh betul-betul luar biasa, ya. Sudah datang wahyu dari Allah, sudah datang keterangan yang betul-betul terang benderang, ya. Namun mereka tidak mau berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala tersebut, dengan bayyinah tersebut, dengan wahyu tersebut. Akhirnya mereka berpecah belah. Qala ikhtalafu wa tafarraqu 'indahumul wahyul munazzal wa lam yatahakamu ilaihi. Mereka berpecah belah, berselisih. Padahal di tengah-tengah mereka, mereka memiliki wahyu yang diturunkan, ya, kitab suci mereka, dan juga perkataan-perkataan nabi-nabi mereka. Walam yatahakamu ilaihi, dan mereka tidak berhukum kepada wahyu yang diturunkan tadi. bal kullun yata'assabu li ra'yihi, bahkan masing-masing mereka berta'assub dengan pemikirannya, tidak mau rujuk. Ya. Inilah yang menjadi sebab perpecahan ya, dari zaman yang terdahulu ya, sampai zaman sekarang. Dari umat-umat yang terdahulu sampai umat yang terakhir, yaitu umat Islam. Sebab perpecahannya sama, tidak mau merujuk kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya diteruskan ayat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang besar. Siapa? Orang-orang yang berpecah belah tadi, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang besar. Orang-orang yang berpecah belah dari umat-umat yang terdahulu akan mendapatkan azab yang besar tersebut, azab api neraka. Ya. Dan kalian wahai umat Islam, ketika kalian bertasyabuh dengan mereka, menyerupai mereka, berselisih, tidak mau bersatu di atas kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan seperti yang mereka dapatkan, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala alladhina ikhtalafu wa tafarraqu wa taraku ma anzala Allah lam yarji'u li hasmi al-khilaf ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang berselisih dan berpecah kemudian meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu meninggalkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak merujuk untuk menghilangkan khilaf, menghilangkan perselisihan, menyelesaikan perselisihan kepada kitabullah dan sunnahnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan azabun azim, azab yang besar. Qala bal kullun yabqa ala madhhabihi, bahkan masing-masing dari mereka tetap di atas mazhabnya. Wa tarakul kitab al munazzal, dan meninggalkan kitab yang diturunkan. Waqtafau bin manahijihim wa mazahibihim wa aqwalihim, dan mereka mencukupkan dengan manhaj-manhaj mereka, metode-metode mereka dalam beragama, mencukupkan dengan mazhab-mazhab mereka dan perkataan-perkataan mereka. Ini mazhab kami, kami harus berpegang dengan mazhab ini, tidak boleh kemudian mencampur adukkan mazhab yang satu dengan yang lainnya. Ini tidak sesuai dengan ayat yang kita sebutkan tadi, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita baca di sini, ya. Harus ketika sudah datang keterangan dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan sesuai, tidak sesuai dengan mazhab, harus ditinggalkan mazhab tersebut, pendapat dari ulama-ulama mazhab. Ketika tidak sesuai dengan Al-Qur'an ya, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak apa? Kalau tidak terjadi perpecahan ya, ketika masing-masing berta'assub dengan mazhabnya atau manhajnya ya, manhaj ikhwani misalnya ya, atau manhaj sufi dan yang lain sebagainya, khawarij, semua dari mereka tidak mau merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka yang terjadi perpecahan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita lihat kepada firqah-firqah yang ada, setiap dari mereka itu sudah diingkari oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka mereka tidak mau merujuk kepada peringatan tersebut, tidak menyenangi, tidak menyukai nasihat-nasihat yang dipaparkan, yang disampaikan oleh ulama Ahlussunnah. Ya. Yang tentu saja nasihat-nasihat tersebut yang berupa bantahan kepada pendapat mereka, ya, dipenuhi dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka bertaasub kepada manhajnya, bertaasub kepada pemikirannya, bertaasub kepada tokohnya, dan kemudian mencari-cari dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang mencocoki mazhab, manhaj, dan juga pemikiran mereka. Bukan kemudian melihat kepada dalil kemudian mengambil hukum darinya, namun apa? Sudah memiliki kesimpulan, sudah memiliki pemikiran, sudah memiliki metode, manhaj tertentu, kemudian setelah dibantah, cari-cari dalil. Mencari-cari dalil yang sebetulnya bukan dalil bagi mereka. Ketika diajukan dalil mereka yang sebetulnya merupakan syubhat kepada ulama Ahlussunnah, dibantah lagi. Bahwasanya dalil mereka tidak seperti itu maksudnya. Tidak seperti itu yang dimaksud dari ayat ataupun hadis yang mereka bawakan tadi. Tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Semua pendapat mereka telah terbantahkan, namun mereka tidak mau rujuk. Inilah yang kemudian menjadikan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut, wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang besar. Baru kemudian disebutkan ayat yang dibawakan oleh al-muallif di sini, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Mereka akan mendapatkan azab yang besar itu kapan? Pada hari ketika wajah-wajah itu menjadi putih dan wajah-wajah menjadi menghitam. Pada hari kiamat maksudnya. Sebagian wajah menjadi putih, sebagian wajah menjadi hitam. Mereka mendapatkan apa tadi? Azabun azim. Berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Dikarenakan yauma di sini apa? Sebagai dzaraf. Wa ulaika lahum azabun azim yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang besar pada hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi menghitam. Nah, baru ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, yang akan memutih, yang akan menjadi berseri-seri, bersinar, adalah wajahnya ahli sunnah wal jamaah. Di mana dalam perkataan Ibn Abbas, ahli sunnati wal ikhtilaf, sama al-ikhtilaf dan al-jamaah, persatuan, dan bersatu di atas sunnah, bersatu di atas metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Qala wa taswaddu wujuhu ahli al-furqah wal ikhtilaf, dan akan menghitam wajah-wajahnya orang yang berpegang teguh kepada al-furqah, perpecahan, wal ikhtilaf, dan perselisihan. Qala hadza ma'aluhum yawm al-qiyamah, inilah keadaan mereka nanti pada hari kiamat. فَالَّذِينَ يَبَقَوْنَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ وَيَتَعَصَّبُونَ لِآرَائِهِمْ تَسْوَدُّ وُجُوهُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Maka orang-orang yang tetap berada di atas perselisihan dan bertaassub kepada pemikiran-pemikiran mereka, pada hari kiamat akan menghitam wajah-wajah mereka. Orang yang bertaassub, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahamannya salaf. Qala walladzina ijtama'u 'alal haqqi wa hasamu niza'ahum bid-dalil haula'i tabyaddu wujuhuhum yawmal qiyamah. Dan orang-orang yang berkumpul bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran, dan berusaha untuk menghilangkan perselisihan mereka dengan dalil, itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salaf. Haula itabyaddu wujuhuhum yawmal qiyamah. Mereka itulah yang akan menjadi putih wajah-wajah mereka pada hari kiamat. Bagi ikhwani fiddinah yang rahimakumullah, setiap perselisihan yang terjadi seharusnya bisa diselesaikan apabila merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah yang seharusnya menjadi kesepakatan kita semuanya, kaum muslimin, terlebih lagi salafiyin, yang memang ini sebetulnya sebagai kaedah bagi salafiyin. Setiap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah salafiyin dan juga di tengah-tengah kaum muslimin seharusnya secara keumuman seharusnya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Niscaya akan hilang perselisihan tadi dan akan bersatu hati-hati kaum muslimin, hati-hati salafiyin dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Dan ingat ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf ketika terjadi perselisihan, wajah-wajah mereka nanti akan menghitam sebagai penghinaan nanti pada hari kiamat. Siapa yang mau dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu? Tentu saja tidak ada. Keadaan yang memalukan, tentu saja. Dan pada hari tersebut, bukan itu saja yang mereka dapatkan. Azabun azim. Azab yang besar. Menanti mereka pada hari tersebut. Bagi ikhwani fi dinillah rahimani wa rahimakumullah, kita camkan dalam diri-diri kita masing-masing. Jangan sampai kita berta'assub kepada suatu pemikiran tertentu. Apapun yang terjadi dari perselisihan, kita berusaha untuk berpegang kepada dalil, berpegang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dalil-dalil tersebut niscaya kita bisa membedakan, oh ini yang di atas kebenaran dan ini yang di atas kebatilan. Maka yang berada di atas kebenaran, walaupun mungkin saya tidak akrab dengan orang-orang tersebut, namun mereka di atas kebenaran, maka saya harus bersama mereka. Dan ini orang-orang yang berada di atas kebatilan, walaupun teman-teman saya sendiri, walaupun teman duduk saya, walaupun satu suku sama saya, walaupun banyak jasanya kepada diri saya, namun mereka di atas kebatilan dan tidak mau merujuk darinya, maka saya harus meninggalkannya. Itu yang seharusnya dicamkan oleh kaum muslimin secara keseluruhan, terutama as-salafiyin, harus berpegang teguh dengan hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala, terutama inda an-niza', ketika terjadi perselisihan. Maka inilah kaidah yang seharusnya dipegang teguh oleh kita kaum muslimin dan juga terkhusus as-salafiyin. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.